Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari penulis Habibullah Ta'ala kembalinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pangkuan ibunya setelah terjadi peristiwa besar yang menimpa beliau, yaitu terbelahnya dada beliau untuk dibersihkan dan disucikan dari kotoran-kotoran syaitan. Setelah peristiwa ini menimpa beliau, ibu yang mengasuh beliau merasa khawatir akan keadaan. Maka diputuskan untuk dikembalikan kepada ibu beliau sendiri di Mekah. Namun tidak lama setelah itu ibu beliau mengajak untuk pergi ke Madinah, ke Yathrib, untuk ziarah mengunjungi paman-paman, karena ibunya Rasulullah SAW itu dari Bani Najjar. Bani Najjar itu ada di Madinah, Yathrib. Sepulang dari ziarah ternyata tertimpa penyakit yang semakin hari semakin parah, yang akhirnya meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang relatif masih muda, masih terhitung kecil, beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Maka beliau pun diasuh oleh kakeknya. Dikatakan oleh penulis hafizahullah ila jaddihi al-atuf, di bawah pengasuhan kakek yang penyayang. Wa adabihi sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib ila Makkah. Abdul Muttalib membawa kembali beliau ke Mekah. Jadi setelah melakukan pemakaman ibunya, dibawa kembali ke Mekah. Wa huwa yash'ur bi a'maq qalbi shiddat alam al-musab al-jadid. Abdul Muttalib sadar bagaimanakah kesedihan yang sangat dan musibah yang terus-menerus menimpa beliau. Faraqa 'alayhi riqqatan lam yariqha 'ala ahadin min auladi. Maka Abdul Muttalib merasa kasihan kepada beliau, mulai condong hatinya kepada beliau dan mulai mencurahkan kasih sayangnya yang belum pernah dicurahkan kepada anak-anaknya sendiri. Bagana yu'adzim qadrah, Abdul Muttalib betul-betul menghormati kedudukan beliau. Wa yuqaddimuhu ala auladih, dan lebih mengutamakannya daripada anak-anaknya sendiri. Wa yukrimuhu ghayatal ikram, dan betul-betul dimuliakan. Wa yajlisuhu ala firashihi al-khas alladhi lam yakun yajlisu alayhi ghayru. Dan beliau duduk di atas permadani khusus milik Abdul Muttalib di mana orang-orang tidak berani duduk di atasnya. Karena Abdul Muttalib pemuka kaum dan sangat dihormati oleh kaumnya dan keluarganya, sangat disegani. Abdul Muttalib ini memiliki semacam singgasana permadani, tempat khusus yang biasa dia duduk di atasnya. Tidak ada satupun dari keluarganya, bahkan anak-anaknya, yang berani duduk di atas. Namun Rasulullah SAW duduk di atasnya, menunjukkan kemuliaan dan kedudukan beliau di hati Abdul Muttalib. Wa yamsahu dhahrah, Abdul Muttalib mengusap punggung Rasul. wa yasurru bima yarahu yasna', dan Abdul Muthalib merasa senang dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul. Tidak pernah marah, tidak pernah dimarahi sama Abdul Muthalib. Wa ya'taqidu anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal, dan Abdul Muthalib yakin kalau Rasul ini memiliki sebuah urusan yang besar nantinya. Walakinnahu tuwfiya ba'da sanatayn hina kana umruhu sallallahu 8 sanawat wa syahrayn wa 10 ayyam. Namun ternyata Abdul Muthalib lebih dahulu meninggal 2 tahun. Setelah itu, ketika Rasul SAW menginjak usia yang ke-8, lebih 2 bulan 10 hari. Yakni enggak lama di bawah pengasuhan kakeknya, karena sudah sepuh, sudah tua. Akhirnya Abdul Muthalib mendahului, dia pun meninggal. Ila ammihi syafiq, di bawah pengasuhan paman yang penyayang. Wa qama bi kafalatihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Thalib syaqiqu abi. Akhirnya paman beliau Abu Thalib kemudian merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib adalah saudara kandung ayah Rasul, saudara kandungnya Abdullah. Wa khassahu bi fadlir rahmah wal mawaddah. Abu Thalib sangat mencintai dan menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana muqillan fil mal, namun Abu Thalib itu orangnya serba kurang. Banyak anaknya, hartanya kurang, termasuk miskin. Tabarakallahu fi qalilih, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada hartanya yang sedikit karena ada Rasul di situ. Hatta kana ta'amul wahid yashbi'u jami'a usratihi, saking barokahnya makanan satu porsi bisa membuat kenyang semua keluarganya. Satu porsi, kalau porsinya kita ya satu piring nasi plus lauk ya, ya standar kelas bawah dilesep ya tahu tempe ya, ya kelasnya tahu tempe. Nah itu satu piring ini bisa dimakan dan mengenyangkan semua keluarga. Kalau porsinya orang-orang Arab, ya lain lagi. Mereka tidak kenal nasi, ya. Jarang mereka makan nasi. Adanya roti atau tepung dicampur dengan adonan yang lainnya atau daging, ya kubus. Nah itu makanan mereka. Sak porsinya mereka bisa mengenyangkan yang lain. Saking barokah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithal al-qana'ah was-sabr. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang mencerminkan kesabaran dan qanaah. Rasul enggak niku-niku, ya, enggak aneh-aneh. Ditanggung sama pamannya, ya, apa adanya. Diajak melarat, ya, bisa. Diajak makan seadanya, bisa. Sabar dan qanaah, rasa cukup. Wa yaktafi bima qaddarallahu lah, beliau merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Safaruhu ila Syam wa Bahira ar-Rahib. Perjalanan ke Syam dan pertemuan dengan Bahira pendeta Yahudi. Wa arada Abu Thalib an yakhruja bi tijaratin ila Syam fi 'ayr Quraisy. Abu Thalib suatu hari berkeinginan untuk keluar ke Syam melakukan perniagaan membawa dengan kafilah dagang Quraisy. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 12 sanah wa qila wa syahrayn wa 10 ayyam. Ketika itu Rasulullah SAW menginjak usia 12 tahun, ada yang mengatakan lebih 2 bulan 10 hari. Fasta'dama Rasulullah SAW firaqah. Rasulullah SAW merasa berat berpisah dengan Abu Thalib, masih menyisakan trauma. Ya. Banyak keluarga-keluarga beliau yang berangkat dagang enggak kembali, meninggal. Karena kondisi ketika itu tidak seperti sekarang. Waktu itu perjalanan harus ditempuh dengan susah payah. Kendaraan mereka yang bisa diandalkan tidak seperti kendaraan sekarang. Sak jelek-jeleknya kendaraan sekarang itu sudah paling canggih kalau dibanding dengan kendaraan tempo dulu. paling banter kuda. Apalagi urusannya sekarang berdagang, bukan untuk perang. Otomatis yang dibawa kendaraan kayak keledai, onta, kadang dinaiki, kadang jalan, perjalanan yang sangat jauh dari Mekah menuju ke Syam. Jauh. Ya otomatis ya banyak yang mungkin sakit, apalagi dulu itu enggak ada herbal-herbal kayak sekarang, ya. Zaitun dulu ya masih buah zaitun, buah til, ya. Gak ada yang kemudian kayak sekarang diekstrak jadi kapsul atau jadi tablet atau jadi minuman cair atau semisalnya, gak ada. Serba terbatas. Ya otomatis ketika mereka tertimpa sakit biasanya berujung dengan kematian. Ketika Abu Thalib pamitan sama Rasul hendak pergi, beliau merasa berat, ya, karena sudah tidak ada lagi yang beliau pandang. Faraka alaihi wa akhadahu ma'ah. Abu Thalib merasa kasihan, akhirnya diajak sekalian, ya, diajak. Disebutkan dalam kisah yang lainnya, Rasulullah SAW memegangi tali kendaraan Abu Thalib, ya, sambil berkata, wahai paman, apakah engkau tega meninggalkanku sendirian? Ibu bapak sudah tidak ada, kakek sudah tiada, masa ditinggal sendiri? Abu Thalib merasa kasihan, wah. Ini ponan anggur satu-satunya, ya, sudah enggak ada lagi yang dipandang sama dia. Nah, sudah, ayo, ikut sekalian diajak. Falamma nazala rakbu qariban min madinati Busra ala masyarifis Syam. Ketika kafilah dagang sudah mulai mendekati kota Busra, daerah pinggiran Syam sudah mulai dekat ini. Kharaja ilaihim ahadu kibar ruhbanin Nasara. Tiba-tiba datang kepada mereka salah satu pembesar pendeta Nasrani. Akhwat, tadi saya bilang Yahudi, yang benar Nasrani. Wahuwa Bahira Ar-Rahib, yaitu Bahira Ar-Rahib. Fatakhallala firrukab. Pendeta ini menyusup ke tengah-tengah kafilah dagang. Hatta wassala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi. Sampai dia bertemu dengan Rasul kemudian memegang tangannya. Waqala seraya mengatakan, hada sayyidul alamin, ini pemimpin alam. Hada rasulul rabbil alamin, ini utusan Rabb semesta alam. Hada yaba'athullah rahmatan lil alamin, utusan Allah sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini orang besar, ya. Ini orang besar ini. Kok bisa sampai sini? Lalu orang-orang yang mendengarkan ucapan pendeta ini bertanya, "Wa ma ilmuka bidzalik?" Tahu dari mana kalau si Muhammad ini orang besar? Qala, maka pendeta ini mengatakan, "Innakum kalian hina asyraftum minal Aqabah, ketika kalian bertolak dari daerah Aqabah, lam yabqa hajarun wala syajarun illa qarna sajida." Ketika itu tidak ada batu atau pohon melainkan semuanya sujud menghormati orang ini. Wala yasjudani illa linabi. Dua makhluk ini tidak mungkin sujud menghormati kecuali untuk seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfal min ughdrufi katibi mithlu tuffah. Dan aku sangat mengenal tanda kenabian orang ini yang ada di balik punggungnya, ya, dekat dengan tulang rawan bagian pundak, yakni di sebelah sini, seperti sebuah apel kecil. Wa inna najiduhu fi kutubina. Kami mengenal itu semua pada kitab suci kami. Orang-orang ahli kitab jangan ditanya, mengenal betul para nabi dan para rasul. Sifat-sifat yang dijelaskan dalam kitab mereka itu lebih rinci. Bahkan mereka bisa melukis dan menggambar bagaimanakah wajah mereka dengan tepat. Saking jelasnya. Seakan-akan mereka sudah melihat Rasul tersebut. Nah ini, pendeta ini sudah melihat. Ini kok kayaknya ada orang besar datang. Dengan melihat kondisi yang ada, kemudian melihat ciri-ciri orang ini, ciri-ciri beliau, langsung didatangi, dipegang tangannya. Tsumma akramahum bidhiyafah, kemudian dimuliakan, ya, dijamu, menunjukkan ikramun duyuf, ya, memuliakan tamu. Itu juga termasuk ajaran yang diajarkan oleh agama Nasrani. Agama-agama yang lain itu juga mengajarkan yang namanya ikramun duyuf, memuliakan tamu. Menunjukkan memuliakan tamu itu bisa kita katakan perkara yang disepakati oleh semua pihak. Dimuliakan oleh pendeta ini. Wasa'ala Abu Thalib ayyaruddahu. Dia meminta kepada Abu Thalib untuk mengembalikan Rasul ke Mekah. Wala yaqdimu bihi ila Syam khaufan minal Yahud war Ruman. Dan jangan melanjutkan perjalanan ke Syam khawatir orang Yahudi dan orang Romawi tahu kedatangan beliau. Faraddahu Abu Thalib ila Mekah. Abu Thalib membawa kembali beliau ke Mekah. Khawatir. Iya toh. Orang besar ini, keponakan saya. Iya. Jangan lanjutkan. Yahudi kalau tahu bisa mati orang ini. Romawi kalau tahu, wah, bisa dihabisi. Ya, bisa ditawan. Balik pulang saja. Akhirnya dibawa pulang sama Abu Thalib. Harbul Fijar, pertempuran Fijar. وحين كان عمره صلى الله عليه وسلم 20 سنه ketika Rasulullah SAW menginjak usia 20 tahun waqa'at fi suqi Ukad harbun baina qabail Quraisy wa Kinanah min jihah terjadi sebuah pertempuran di pasar Ukad antara kabilah Quraisy Kinanah wa baina qabail Qais Ailan min jihatin ukhra dengan kabilah Qais Ailan di sisi yang lain. Ishtadda fihal ba'as. Keadaan semakin runyam. Wa qutila adadun minal fariqain. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Thummastalahu. Akhirnya mereka melakukan perdamaian. Kalau dilanjutkan bisa bahaya. Bisa menyeret kabilah-kabilah yang lain. Mereka pun akhirnya berdamai. Ala ayyahsu qatlal fariqai. Mereka berdamai, ya. Dihitung korban kedua belah pihak berapa. Dari Bani Kinanah berapa orang, dari Bani Qais berapa orang. Faman wajada qatlahu akthar akhadha diyatadz za'im. Korban siapa yang korbannya paling banyak, maka berhak mendapatkan diyat tambahan. Wada'u al-harq. Mereka pun menutup pertempuran wahadamu ma waqa'a bainahum min al-adawa wasyarr dan mereka pun menutup lembaran kejelekan dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Sudah, kita damai, kita tutup, jangan perang lagi. Wa qad hadara hadzal harb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu ikut dalam pertempuran tersebut. Beliau ikut di barisan Kinanah, ya, Quraisy. Wa kana yanbudu ala a'mamih. Tugas beliau ketika itu menyiapkan anak panah. Ayu jahizu lahum annabal dirham. Yakni beliau menyiapkan anak panah dijadikan sebagai tembak untuk memanah. Kalau sekarang itu bagian amunisinya, ya, menyiapkan peluru-pelurunya yang kehabisan stok. Nah, ini dulu pakai anak panah, ya. Paman-pamannya dilayani sama beliau. Butuh anak panah beliau yang menyediakan. Wasummiyat hadhil harb biharbil fijar li'annahum intahaku fiha hurmat harami Makkah wasyahril haram. Perang ini disebut dengan perang fijar karena perang ini dilakukan pada bulan haram dan di tempat yang haram di Mekah, ya. Fijar itu artinya pelanggaran, ya, kejahatan, perang kriminal. Ya, nah, ini perangnya ini sebenarnya enggak bagus, jelek, karena dilakukan di bulan yang dihormati dan di tempat yang disucikan. Wal fijaru arba'ah. Perang ini terjadi 4 kali. Kullun fi sana. Terjadi setahun sekali. Wa hadhihi akhiruha. Perang ini yang terakhir di pasar Ukad. Wa antahat as-salata al-ula ba'da khisam wa istijarin tahif wa lam yaqa' al-qital illa dirabi' faqat. Tiga yang sebelumnya itu memanas, hanya adu mulut, ya, keadaan memanas tapi tidak sampai perang. Yang terjadi peperangan itu yang keempat, yang terakhir ini. Sekali perang korbannya banyak, ya, karena memang sudah beberapa tahun sebelumnya sudah menyimpan dendam, ya, sudah uyul-uyulan, sudah gontok-gontokan, disimpan. Dilanjutkan lagi, lanjut lagi sampai yang terakhir akhirnya pecah, kemudian terjadi pertumpahan darah. Halful fudul, perjanjian fudul. Wa fi syahri Dzulqa'dah ala ithri hadhihi al-harb, pada bulan Dzulqa'dah pasca perang Uqad, perang Hijr, tamma halful fudul baina khamsati butun min qabilati Quraisy. Pasca perang tersebut disepakati perjanjian antara 5 kabilah Quraisy. Wahum Banu Hashim, wa Banu Muttalib, wa Banu Asad, wa Banu Zuhrah, wa Banu Tayyib. 5 kabilah Quraisy ini adalah yang pertama Bani Hashim, yang kedua Bani Muttalib, yang ketiga Bani Asad, yang keempat Bani Zuhrah, dan yang kelima Bani Tayyib. Wasababu, sebab terjadinya perjanjian ini, anna rajulan min Zabid ja'a bisil'ah ila Makkah. Ada seseorang dari kabilah Zabid, kabilah luar Mekah, datang ke Mekah dengan membawa barang dagangan. Fashtaraha minhul As ibn Wa'il As-Sahmi. Ketika itu Al-As bin Wa'il As-Sahmi, penduduk asli Mekah, membeli barangnya. Wa habasa anhu haqqah, tapi enggak mau bayar. Ya, mentang-mentang pribumi, pedagangnya ini orang luar, dipermalukan, ya. Saat tak beli, dibeli uangnya, Pak. Uang apa? Kamu itu datang ke sini itu orang asing, mau apa kamu? Ya, dipalak, ya. Diambil barangnya, enggak dibayar. Fasta'adda 'alaihi bi Bani Abdiddar. Maka orang ini pun mendatangi Bani Abdiddar minta bantuan. Wa Bani Makhzum, wa Bani Jamah, wa Bani Sahm, wa Bani Adi. Mereka mendatangi kabilah yang lain, Bani Makhzum, Bani Jamah, Bani Sahm, Bani Adi. Semuanya didatangi minta tolong. Karena dia orang asing, tidak punya kekuatan. Otomatis dia mencari orang yang kuat, yang bisa membela dia dan mengambil haknya. Karena Al-As bin Wa'il bukan orang sembarangan juga. Termasuk centeng pasarnya sana. Ya, termasuk orang terkemuka juga. Falam yaktalithulah. Tapi enggak ada satupun yang mau bantu dia. Karena dianggap orang asing. Ya. Orang asing, ngapain juga bantu dia. Enggak ada manfaatnya. Lain kalau penduduk asli sana, ya, bisa bahaya, bisa perang saudara. Dibiarkan lagi. Fa'ala Jabal Abi Qabis. Maka orang ini pun nekat naik gunung Abu Qabis. Naik ke atas gunung. Wa dzakara dhalamatahu fi abyad. Kemudian dia pun melantunkan syairnya. Ya, mengeluhkan tentang keadaan. Ngomong gak pakai speaker dulu. Gak ada speaker. Kalau sekarang kan mungkin naik ke gedung pakai towel gitu ya. Kemudian halo-halo. Ya, memanggil semua. Kemudian menyampaikan kalau dia didzalimi. Orang dulu gak ada speaker. Naik ke atas gunung teriak. Sambil bacakan syair. Ya. Isi syairnya menjelaskan bagaimana dia ditindas di kota Mekah. Wanada man yu'inuhu ala haqqih. Dia pun memanggil siapa yang mau membantunya. Ini orang asing, jauh-jauh bawa barang dagangan untuk nafkahi keluarga, baru laku. Uangnya enggak ada. Langsung digotong barangnya, enggak ada uangnya. Ya otomatis dia sangat kecewa. Akhirnya dia minta siapa yang mau nolong dia. Famasa fi dzalika Zubair ibn Abdul Muttalib. Ketika itu Zubair bin Abdul Muttalib lewat, ya. Hatta istama'a alladziina madha dzikruhum fi dzari Abdullah ibn Jud'an ra'isa Bani Tayyib. Ketika dia lewat dengar orang ini ngomong, dia pun tergerak, kayak harus dibantu orang ini. Kemudian dia pun memanggil para kabilah yang lain, 5 kabilah yang tadi kita sebutkan, berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an, pemimpin Bani Tayyib. Wa ta'alafu wa ta'aqadu 'ala an la yajidu bi Makkah madluman min ahliha aw min ghairihi illa qamu ma'ahu hatta turadda 'alaihi madlamatuhu. Mereka semua sepakat Tidak boleh ada yang tertindas di Mekah. Barang siapa yang tertindas, mereka akan siap untuk membelanya dan menolongnya serta membantunya untuk mendapatkan haknya. Tsumma qamu ila al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Setelah sepakat, mereka semua mendatangi Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Fantaza'u minhu haqq az-Zabidi. Kemudian mereka meminta dengan paksa, ya, haknya orang tadi. As, sini, kamu tadi ngambil barang saya, belum bayar kamu, sini bayarnya, kasihan itu orang. Asy'ari agak sedikit bersetegang, ya, wajabahu ilai, akhirnya dikasihkan, ya, sudah dibayar, kemudian uangnya dikasihkan kepada orang tadi. Waqad hadara Rasulullah SAW hadal halim ma'a a'mami. Perjanjian itu dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan paman-paman beliau. Wa qala ba'da an syarrafahu Allah bil risalah. Rasul berkomentar tentang perjanjian itu ketika beliau sudah menjadi rasul. Beliau mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibni Jud'an khalifan ma uhibbu anna li bihi humrun na'am walau du'ya bihi fil Islam la ajabtu. Sungguh, dulu aku pernah diundang menghadiri sebuah perjanjian yang aku lebih suka menghadirinya daripada diberi unta merah. Kalau disuruh milih, ya, mau unta merah apa ikut perjanjian ini? Aku lebih suka ikut perjanjian ini. Kalau zaman sekarang itu ditawari mau mobil Mercy apa ikut perjanjian? Ya, ikut perjanjian. Dan kalau seandainya aku diundang untuk melakukan perjanjian itu lagi setelah Islam, niscaya aku akan penuhi undangan tersebut. Yakni beliau memuji perjanjian damai itu. Karena tujuannya jelas, tujuannya bagus, melindungi orang-orang yang terzalimi dan yang tertindas di Mekah. Baik, sudah Isya? Berapa menit? 5 menit? Ada 5 menit. Kalau mu'alif hafizahullah, hayatul amal, kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'lumun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman. Telah kita ketahui bahwa sunnah Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal ketika itu beliau belum lahir. Ketika beliau sudah lahir, gak lama setelah itu ibunya meninggal. Gak lama setelah itu kakeknya meninggal. Wa nasya'a fi kafalati jaddihi tsumma 'ammi. Setelah kedua orang tuanya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya, setelah itu oleh pamannya. Wa lam yarith an abihi syai'an yughni. Beliau sama sekali gak dapat warisan. Gak ada warisan. Falamma balagha sinnan yumkinul 'amal fihi. Ketika beliau sudah menginjak usia yang mampu untuk bekerja, ru'yal ghanam ma'a ikhwatihi min ar-radha'ah fi Bani Sa'ad. Beliau pun mulai bekerja. Pekerjaan beliau pertama kali ngembala kambing, ya. Mengembalakan kambing bersama dengan teman-temannya atau saudara-saudara susuan beliau di Bani Sa'ad. Ya, beliau mulai kerja. Kerjanya ngapain? Ngembala kambing. Kambingnya orang diasuh atau dirawat sama beliau, dikembalakan, ya, dibawa untuk makan rumput di mana, ya, pokoknya dijaga sama beliau. Nanti dapat upah. Walamma raja'a ila Makkah ra'aha li ahliha 'ala qararin. Ketika beliau kembali ke Mekah, beliau mengembalakan kambing penduduk Mekah 'ala qararin dan mendapatkan beberapa upah uang. Qirat itu uang yang sangat sedikit, ya. Hikmah kenapa kok beliau sebelum diutus jadi nabi ngembala kambing dulu, ya, untuk membentuk karakter beliau terlebih dahulu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, dijelaskan orang-orang yang biasa ngembalakan onta itu terkenal keras dan kasar. Kenapa? Karena onta itu keras, ya. Geluna-geluduk, tapi keras, ya, Ibu. Onta itu kalau jalan mesti urut, tidak pernah gerombol, ya, tidak kayak kambing, urut. satu, dua, kayak unta gitu jalan. Kenapa kok gitu? Kalau unta yang belakangnya itu nyaling, unta depannya ngamuk, unta depannya itu. Itu masyhur. Seperti itu yang namanya unta. Dan yang namanya unta itu pendendam. Kalau sudah disakiti, ya bakal diburu orang yang menyakiti dia. Pernah dikisahkan kepada kita waktu kita masih di Yaman, ada seseorang pengembala unta. Suatu hari dia tidak pernah marahi untanya, tidak pernah marahi untanya. Suatu hari, ya namanya manusia, lagi putri mungkin, lagi banyak pikiran, banyak muskilah, dipukul untanya, dipukul. Sadar dia, wah habis tak pukul unta saya ini bakal ngamuk sama saya. Akhirnya dia pulang ke kandangnya unta tadi. Di kandang itu ada sebuah kayu panjang. Dia melepas semua bajunya, kemudian dibungkuskan ke kayu tersebut. Ya. Jadi kayak kayak dia dibungkus. Kemudian dia sembunyi, sembunyi, ganti baju sembunyi. Dia melihat ontanya reaksinya gimana? Ternyata benar. Ontanya datang ke kandang, melihat kayu yang dibalut sama bajunya tadi, langsung buas. Diinjak kayunya sampai pecah. Ngamuk ontanya. Itu yang mukul saya tadi ya, injak terus sampai pecah. Setelah puas, tenang ontanya, sudah enggak gusar lagi, muncul. Muncul di hadapan ontanya. Ontanya langsung terdiam. Bingung. Si urip. Masih hidup. Itu menunjukkan onta itu keras. Para pengembala onta itu ahlu jafa, keras-keras. Beda dengan pengembala kambing. Ya. Kambing itu nurut, ya. Sana, ya sana. Onta enggak mudah digitukan. Ya. Suruh ke sana, enggak mudah. Harus dikasari dulu, diteriaki dulu baru mau ikut. Lain dengan kambing. Ini yang pertama, ya, untuk membentuk karakter beliau. Sekaligus untuk mendidik beliau apa namanya? Ngatur kambing dulu sebelum mengatur umat, ya. Ya. Dididik sama Allah untuk terbentuk karakternya. Ya, ngurusi kambing dulu, ya biasa ngopi ini banyak kambing, nantinya akan ngopi ini umat yang sangat banyak. Ini hikmahnya, kenapa kok beliau profesi pertamanya sebagai pengembala kambing, bukan pengembala unta atau yang lain, pengembala kambing. Dan juga kambing itu barokah, ya kambing itu barokah, makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya mengembalakan kambing. Terbentuk karakter beliau terbentuk. Beda sama unta, ya. Ada hadis tapi dhaif, ya. Ada hadis tapi dhaif yang mengatakan bahwasanya khuliqat al-ibil minasyaitan. Kalau unta itu diciptakan dari unsurnya setan. Para ulama. Ada hadis seperti itu lagi unta. Wal qiratu juz'un yasirun min ad-dinar nisful 'ushr aw thuluthul thumn minhu. Satu qirat itu bagian kecil dari dinar, sekitar separuh dari sepersepuluh atau sepertiga dari seperdelapan dinar. Ini sangat sedikit upahnya. Qimatuhu fi hadza zaman 10 riyalat takriban. Kalau sekarang gitu dengan uang Saudi itu sekitar 10 rial. 10 rial. Wa ra'yul ghanam min sunan wa ra'yul ghanam min sunanil anbiya fi awal hayatihim. Ngembala kambing itu termasuk sunnahnya para nabi di awal-awal kehidupan mereka. Di antara nabi yang sampai kepada kita beritanya ngembala kambing, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ngembala kambing. Ketika beliau lari dari kejaran Firaun, ketemu dengan seseorang di sebuah daerah bernama Madian. Kemudian diselamatkan dan dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Dengan mahar, ngembalakan kambingnya selama beberapa tahun. Dan Nabi Musa punya tongkat khas. Tongkatnya ini biasa digunakan untuk ngembalakan kambing. Yang kemudian tongkatnya inilah yang bisa berubah menjadi ular yang dibawa untuk mendakwai Firaun. Ini di antara nabi yang sampai kepada kita ngembalakan kambing. Nah, ngembalakan kambing itu termasuk sunnahnya para nabi. Faqad qala sallallahu marratan ba'da an akramahullahu bin nubuwwah. Rasul pernah mengatakan setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau pernah berkata, "Ma min nabiyyin illa wara'a." tidak ada satupun nabi melainkan pernah mengembalakan kambing. Ya, tadi hikmahnya untuk membentuk karakter mereka, mengajari mereka dulu sebelum ngatur orang, ngatur kambing. Kambing yang tidak punya akal, ya, kalau bisa mengaturnya dengan baik, bisa merawatnya dengan baik, insyaallah, ya, yang lebih berat daripada itu, insyaallah ringan, insyaallah bisa. Manusia berakal, faham perintah, faham apa namanya ucapan, ya otomatis lebih mudah lagi untuk menjelaskan dan mengarahkan. Sudah insya. Adapun pembahasan selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, barakallahu fiik.